واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, melanjutkan dari hadis dalam syarah Riyadus Salihin pada bab tahrimu dhulam, bab haramnya berbuat kezaliman. Wal amru biraddil madzalim, dan perintah untuk mengembalikan kezaliman-kezaliman. Pada pertemuan yang lalu sampai pada hadis 208. Barakallahu fikum. Hadis 208 disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, hadis Mu'adz radiyallahu anhu qala ba'athani rasulullah, telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengutus diriku. Faqal, maka beliau berpesan. Mu'ad menceritakan ketika beliau diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau berpesan, memberikan arahan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlil kitab. Dikatakan ahlul kitab karena mereka punya kitab Taurat wal Injil. Fadu'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, maka ajaklah mereka kepada syahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah. Beliau mengarahkan yang pertama, mengajak kepada tauhid. Tauhid la ilaha illallah wa anni, bahwasanya saya utusan Allah. Fa innahum ata'u kalidzalik, kata beliau, kalau mereka mentaatimu lidzalik, mengucapkan dua kalimat syahadat, mau beriqrar dengan kalimat syahadat, fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Beritahukan kepada mereka, fa'alimhum, beritahukan kepada mereka, ajarilah kepada mereka, annallaha, bahwa Allah iftarada, qad iftarada, telah mengfardukan, telah mewajibkan kepada mereka. Apa itu? Setelah dua kalimat syahadat, kewajiban, amalan, khamsa salawat, salat lima waktu. Khamsa salawat, salat lima waktu sehari semalam. Nah, fi kulli yaumin wa laila, setiap hari. Nah, sehari semalam. Kemudian setelah beliau mengkhabarkan kepada Mu'ad prinsip-prinsip dakwah, mana yang didahulukan, mana yang paling didahulukan, mana yang dipentingkan dari yang penting, fa inhum atta'uka lidzalik. Maka beliau mengingatkan poin ketiga, kalau mereka mentaatimu lidzalik, untuk menegakkan sholat, mau sholat mereka. Mereka menegakkan sholat, fa'alimhum, maka beritahukan, ajarkan kepada mereka. Beritahukan kepada mereka, annallaha qad iftaradha, sungguh telah mengfardukan. Apa itu? Sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Allah Ta'ala telah mengfardukan atas mereka sadaqah, zakat. Zakat yang diambil dari orang kaya di tengah mereka, aghniyaihim, maka turaddu, dikembalikan kepada fuqaraihim, orang fakir di tengah mereka. Ini yang ketiga. Beliau mengingatkan, ajakan dakwah membangun amalan zakat. Lalu yang keempat, beliau ingatkan kepada Mu'ad, fa inhum atta'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu untuk melaksanakan zakat, mau melaksanakan zakat harta mereka, wa iyyaka wa qara'im amwal, hati-hatilah kamu, jauhilah olehmu, ya. Apa itu qara'im amwalihim? Harta-harta yang baik yang mereka miliki. Maksudnya, jangan kamu mengambil harta-harta mereka yang thayyib, tapi yang mutawassit, yang sedang. Jangan kamu berbuat zalim. Nah, jangan terzalimi dan jangan kamu berbuat zalim ketika mengambil harta-harta mereka. Wa taqi da'watal mazlum, ini syahidnya. Takutlah kepada Allah. Hati-hatilah kamu, ya, berbuat zalim. Karena da'watal, berhati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi. Jangan kamu mengambil harta sembarangan, ya. Jangan sampai menzalimi. Kenapa? Takutlah doa orang terzalimi. Bainahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara doa orang terzalimi dengan Allah hijabun, adanya penghalang. Tidak ada penghalang. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari wa Muslim. Qala al-mu'allif rahimahullah fima naqalahu min hadisi Mu'ad. Berkata Syekh Utsaimin, dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah hadis dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, ulama hadhil ummah, ulama umat ini. Qala ba'athani Rasulullah ilal Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke negeri Yaman. Dengan negeri Yaman, negeri yang maklum bagi kita, sekarang ini juga masih ada, cuma terbelah sekarang Yaman utara, Yaman selatan, ya. Wa kanat bi'satuhu, dan adalah bi'satuhu, diutusnya Mu'ad ke Yaman oleh Iyahu, oleh beliau SAW, fi Rabi' minas sanatil ashirah minal hijrah, pada bulan Rabi', bisa Rabi'ul awal, Rabi'ul akhir, pada tahun ke-10 dari hijrah. Tahun ke-10 dari hijrah, sudah 3 tahun sebelum wafatnya beliau Nabi. Ba'athahu sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman, beliau diutus. Naam, Rasulullah SAW mengutusnya ke negeri Al-Yaman. Tentunya sebagai ulama. Dan diutusnya untuk mengajarkan ilmu sendirian. Berarti khabar ahad diterima, baik dalam akidah, fikih, ya. Karena sebagian Mu'tazilah tidak menerima hadis dalam akidah kecuali harus mutawatir. Kalau ahad tidak diterima, terbantah pemikiran mereka. Nah, Mu'adz bin Jabal diutus oleh Ar-Rasul SAW sendirian mengajarkan akidah, fikih, ibadah, mu'amalah. Khabarnya ahad. Berarti masalah akidah, walaupun beritanya ahad, satu orang yang meriwayatkan, tapi itu akidah yang sahihah, riwayatnya sahih, wajib diterima. Tidak seperti Mu'tazilah. Kalau bukan hadis mutawatir, malah akidah harus mutawatir. Kalau ahad tidak diterima. Dan Mu'adz bin Jabal diutus sendiri mengajarkan akidah. Wa kanu ahlul ahlu kitab, dan mereka, yakni mereka penduduk Yaman, itu ahlu kitab. Di sana ada orang Yahudi, ada orang Nasoro. Wa qala lahu, dan beliau mengingatkannya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau Mu'ad akan mendatangi kaum dari ahlul kitab, Yahud wa Nasoro. Akhbirhu bihalihim. Akhbarahu bihalihim. Akhbarahu, beliau mengkhabarkan kepada Mu'ad tentang kondisi mereka penduduk Yaman. Kenapa dikhabarkan oleh beliau? Likai yakunu musta'iddan lahum. Supaya musta'iddan, bersiap-siap menghadapi ahlul kitab. Namanya orang mudakwah harus mempelajari kondisi orang yang didakwai. Ini orang jahil, orang alim, ini orang yang punya ilmu, orang yang tidak punya ilmu, menentang, tidak menentang, dipelajari matang-matang. Maka beliau SAW mengajarkan thariqah, cara mendakwai manusia. Maka li'anna alladhi yujadilu ahlul kitab labudda ayakun indahu minal hujjah akthar wa aqwa mimma indahu lil musyrik. Dikarenakan orang yang yujadil akan mendebat ahlul kitab, karena ahlul kitab punya ilmu tapi menentang. Nah, ini mendakwai orang yang punya ilmu tapi menentang. Kalau orang bodoh sekalian gampang dituntut. Labutta, haruslah di sisi orang itu minal hujjah akthar wa aqwa. Dia harus memiliki hujjah, dalil yang lebih banyak dan lebih kuat. Ya. Mimma indahu lil musyrik, daripada hujjah yang dimiliki orang musyrik. Orang musyrik juga punya dalil. Ahlul kitab juga punya dalil. Nah, antum menghadapi orang punya dalil, berarti dalil ini harus betul-betul dikuasai secara meluas. Ya. Barakallahu fikum. Li'annal musyrik jahil, karena orang musyrik itu orang bodoh. Walladzi utiyal kitab indahu ilmun, orang yang punya kitab, orang yang punya ilmu. Kalau ahlul kitab Yahudi Nasara punya ilmu. Ini bimbingan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bimbingan untuk kita semua. Kalau ingin berdakwah, maka perbanyak hujjah, menghafal ayat, menghafal hadis. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu. Siapa saja yang hafal hadis, kuat hujahnya. Yang hafal hadis, kuat hujahnya. Hujah sekuat apapun yang dimiliki orang-orang yang menyimpang, kalau kita punya satu dalil saja, kalah. Walaupun tulisannya tebal, dibantah dengan satu hadis, kalah. Makanya penting menghafal hadis. Sebagaimana nasihat Imam Asy-Syafi'i, man hafizul hadis qawiyat hujjatuhu. Dan ini hujjahnya kita ahlus sunnah, menghafal hadis. Baik, berbeda dengan hizbiyyin, sibuk dengan berita koran, politik. Taklimnya cara. Isinya berita politik ini, berita panas di sana, panas di sini. Sehingga sibuk dengan berita katanya dan katanya. Walhamdulillah al-sunnah salafiyin, mereka orang yang sibuk waktunya betul-betul belajar. Yang tidak bisa pagi, sore. Yang tidak bisa sore, malam. Yang tidak bisa malam, sesuai kemampuannya. Jangan kosong, blok. Tidak pernah belajar. Tayyib. Wa'idhan a'lamahu bihalihi. Dan juga beliau memberitahukan, a'lamahu memberitahukan kepada Mu'al bihali, kondisi penduduk Yaman. Ya ahlul kitab, lianzilahum manzilatahum. Lianzila agar Mu'ad mendudukkan, memposisikan sesuai dengan posisinya. Wa yujadiluhum billati hiya ahsan, sehingga mendebat dengan cara yang terbagus. Ya. Karena diperintahkan wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau mendebat ahlul kitab kecuali dengan yang paling bagus. Nah, harus dengan hujjah. Ya. Ini nasihat pelajaran yang pertama dari kalimat innaka ta'ti kauman min ahlil kitab. Poin berikutnya, kata Syekh, summa, setelah beliau memberitahukan kondisi mad'u, orang yang akan diajak masuk Islam, diajari Islam, summa wajjahu alaihi salatu wassalam, lalu mengarahkan, wajjaha, mengarahkan alaihi salatu wassalam ila awali ma yad'uhum ilaih, mengarahkan kepada Mu'ad yang pertama diajak kepada penduduk Yaman. Mau digiring kemana penduduk ini? Mau digiring kemana manusia ini? Diajak kemana penduduk ini? Ini dakwah. Nah, dakwah itu mengajak. Mau digiring kemana orang? Mau diajari apa orang? Taib. Maka beliau mengarahkan yang pertama dan yang paling utama diajak penduduk Yaman, at-tauhid war risalah. At-tauhid, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Karena orang Yahudi meyakini Uzair anaknya Allah, syirik akbar. Orang Nasara meyakini Isa anaknya Allah, syirik akbar. Bagaimana kesyirikan ini agar ditinggalkan? Ya, mari dibantah. Karena ahlul kitab sendiri, orang Nasara ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Isa nabinya Allah, ada yang mengatakan Isa putranya Allah, ada yang mengatakan dialah Allah. Perbedaan pendapat. Maka Islam datang meluruskan akidah mereka. Ya, Isa itu adalah termasuk diantara ruh min ruhillah yang Allah tiupkan ke dalam rahimnya Maria, bukan anaknya Allah. Ya, yang meyakini dia adalah anak Allah syirik. Lam yalid wa lam yulad. Yang meyakini dia Allah syirik. Maka diterangkan butuh hujjah. Ini tauhid. Jadi perkara syirik harus diterangkan dan diingkari. Dan ini harus pertama dan utama dakwah. Tidak seperti jamaatut tabligh, ikhwanul muslimin dan yang lainnya yang kadang yang diserukan yang pertama. Yang penting sholat. Walaupun nyembah kuburan. Na'udzubillah. Menyembah kuburan syirik. Bagaimana sholat dicampur dengan perbuatan syirik? Harus diterangkan. Tidak boleh berbuat syirik. Atau diajak kepada berpolitik, merebut kekuatan, kekuasaan, negara. Nah, ini sudah keluar dari bimbingan Rasul. Yang pertama diajak adalah tauhid la ilaha illallah warisalah, tauhid risalah. Muhammad Rasulullah. Qala lahu, beliau mengatakan kepada Mu'ad, ud'uhum ila syahadah, ajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maksudnya, ayashhadu an la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya berucap kalimat syahadat, yakni mempersaksikan la ilaha illallah, maknanya la ma'buda, tidak ada yang disembah. Bihaq, dengan benar. Illallah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwal mustahiqu lil ibadah, Allah itu yang berhak untuk diibadahi. Wa ma'adahu, berarti selain Allah ta'ala, la yastahiqu lil ibadah, tidak berhak untuk diibadahi. Bal ibadatuhu batilah, bahkan ibadah kepada selain Allah itu ibadah yang batil. Dalil ya, dalam surat Luqman ayat 30, kama qala ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haqq, yang demikian itu bahwa Allah itulah yang hak. Allah itu huwal haqq, sesembahan yang benar. Wa anna ma yad'una min duni, dan apa yang mereka ibadahi dari selain Allah, al batilu, adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir, Allah maha tinggi lagi maha besar. Jadi semua ibadah yang diberikan kepada batu, kepada nabi, kepada orang mati, itu batil walaupun dinamakan ibadah. Saya kan sedang meminta kepada Allah melalui kuburan ini, tawasul yang syirik. Betul itu tawasul, tapi syirik dan batil. Nah, sehingga harus dibedakan ibadah yang hak atau yang batil. Betul ini nama ibadah, hak apa batil? Nah, dinamakan ibadah, dilihat dulu hak apa batil yang disembah, walaupun namanya Tuhan. Nah, ini yang pertama dan yang utama adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah, membersihkan hati dari noda syirik. Warujza fahjur. Beliau tidak perintahkan di Mekah. Di Mekah surat yang pertama dan awal kali mulai turun, Allah ingatkan ketika jadi rasul, diangkat dengan ayat warujza fahjur. Kesyirikan menyembah patung berhala, fahjur, tinggalkan. Berarti awal kali dakwah pun di Mekah ini memberantas, membersihkan dari muka bumi ini praktek kesyirikan. Demikian pula dai-dai hari ini dan seterusnya seharusnya mengawali dakwah dari tauhid. Mungkin ada yang mencela, tauhid-tauhid, yang lain sudah sampai ke bulan kamu masih bahas tauhid-tauhid, syirik-syirik, kapan sampai ke bulan? Padahal yang mengkritik kapan ke bulan juga tidak pernah ke bulan, tetap tidak punya ilmunya. Ilmunya tidak tahu, ke bulan juga tidak pernah. Walhamdulillah ahlus sunnah mempelajari ini punya tauhid. Kalaupun mati tidak pernah ke bulan, tidak masalah. Membawa tauhid itu suatu kemuliaan, kenikmatan bagi seorang hamba. Wa anni rasulullah, yang kedua, syahadat rasul, syahadat risalah. Yakni mursalahu alladhi arsalahu ilal insi wal jini. Ani rasulullah, bersaksi saya utusan Allah, Muhammad utusan Allah. Maksudnya bahwa mursalahu, diutusnya rasul yang Allah utus, ilal insi wal jin, kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi rasul ini bukan hanya untuk kita, kalangan manusia. Jin-jin pun yang muslim mengislamkan diri, mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena jin sendiri mengkhabarkan dalam surat jin, wa anna minal muslimun wa minal qasitun kunna taraiqa qidada, wa anna minna, bahwasanya dari kalangan kami bangsa jin, dalam surat jin itu muslimun, ada yang muslim, berarti mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilallah wa anni muhammad rasulullah, wa anna muhammad rasulullah. Jin masuk Islam. Sehingga pernah beliau suatu hari menghilang, dicari oleh sahabat, kemana Nabi? Ternyata beliau masuk dan mendakwahi ke bangsa jin, ya, bangsa jin dengar dakwah dan masuk Islam. Wa khatama bihi risalat, dan menutup dengan rasul ini ar-risalat, kerasulan, kerasulan. Datangnya beliau sebagai penutup seluruh para rasul. Nah, kalau rasul sudah ditutup berarti tidak ada lagi nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Faman lam yu'min, barang siapa yang tidak beriman bihi dengan rasul ini, fa innahu min ahlin nar, maka dia termasuk penduduk neraka. Ya. Jadi kalimat syahadat tidak cukup la ilaha illallah. Harus Muhammad Rasulullah. Ya. Yang tidak mau mengimani ar-rasul ini sebagai utusan Allah, kafir. Dia mengatakan la ilallah wa anna Ali Rasulullah. Loh, kok rasulnya Ali? Ali bukan rasul, bukan nabi. Tayib. Maka itu berarti terancam dengan ancaman min ahlin nar karena tidak mau mempersaksikan Muhammad Rasulullah. Harus rasul utusan Allah yang harus dia yakini. Sumaqala lahu, setelah selesai menanamkan prinsip dakwah yang utama dan yang pertama untuk disampaikan kepada manusia, fa inhum ajabu kalidzalik, kalau mereka menerima ajakanmu yakni syahadat syahidu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, fa alimhum, beritahu mereka anallaha, bahwa Allah iftaradu alaihim, telah mengfardukan atas mereka khamsa salawat fi kulli yaumin wa laylah, salat lima waktu. Wahia, ini yang kedua, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat diajarkan urusan salat, ya, ditanamkan dan diajarkan kewajiban amalan jasad lisan berupa sholat. Apa itu sholat lima waktu? Wahiyya duhru wal asru wal maghribu wal isya'u wal fajru. Sholat lima waktu itu duhur, asar, wal maghribu, maghrib, wal isya' wal fajru, dan subuh atau fajar. La yajibu syai'un minas salawatil yaumiyati illa hadihal khams, tidak wajib sedikit pun dari salat yaumiyah, salat-salat yang harian, sehari semalam, kecuali yang wajib itu salat yang harian tadi, hanya lima waktu. Nah, hanya lima waktu. Yang wajib cuman lima. Baik. Fasunanu rawatib, sunnah-sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib itu laisat biwajibatin, bukan hal yang wajib. Sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat wajib. Ya, ada riwayat mengatakan 10, ada riwayat mengatakan 12. Siapa yang menjaga sholat 12 ini, yakni ihda isna ashar rokatan, siapa yang bisa menjaganya sholat 12 ini, maka banallah lahu baitan fil jannah, dibangun untuknya rumah di surga. Masya Allah. Ini sholat sunnah loh, bukan wajib. Sholat yang sunnah rawatib, siapa yang bisa menjaganya sehari semalam 12 rakaat, dibangunkan istana di surga. Masya Allah. Ini sholat sunnah padahal, walaupun tidak wajib. Ini yang sunnah bukan wajib. Itu dihabarkan. Tentunya kalau orang yang berakal, cerdas, cuma 12 rakaat dibuatkan istana di surga. Iya. Antum bikin rumah di dunia aja enggak rampung-rampung. Modalnya pontang-panting ke sana kemari enggak jadi-jadi. Hai ini hanya waktu sedikit dapat untung besar. Orang yang kayis, cerdas, mandana nafsahu 'amili ma ba'dal maut. Orang yang cerdas itu akan menghitung amalannya, mengoreksi, dan akan mempersiapkan amal setelah mati. Jadilah orang yang cerdas. Ambil kesempatan. Jangan malas. Sesuai kemampuan kita tentunya ya. Walaupun itu bukan wajib, tapi masya Allah keutamaannya. Taib, itu rawatib. Wal witru laisa biwajibin. Demikian pula sholat witir. Itu bukan wajib. Ada yang mengatakan wajib dengan sekian dalil, ada mengatakan sunnah muakkadah ya. Yang jelas bukan wajib. Sebagian madhab mengatakan wajib, madhab Hanafiyah atau Imam Malik. Tetapi yang rajih itu sunnah, tidak wajib. Nah, wa sholatu duha laisat wajibah. Sholat duha juga tidak wajib. Wa ma sholatul id wal kusuf, adapun sholat id, sholat hari raya, ya, sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, wal kusuf dan sholat kusuf, sholat gerhana, sholat gerhana, gerhana matahari atau bulan. Fa inna rajiha, Syekh Utsaimin merajihkan itu hal yang wajib ya. Dan disebutkan dalam Syarhul Mumti', adillah yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin tentang sholat itu hukumnya wajib. Dalam Syarhul Mumti', beliau menyebutkan sholat kusuf ini termasuk anna sholat al-kusuf fardun wajib alal a'yan. Dalam Syarhul Mumti'. Namun sebagian ulama mengatakan mustahab atau fardu kifayah. Wa wal qawlu bi wujubiha wa dhalika li amrin 'arid. Nah, di sini kalau dia mengatakan wajib, ternyata Syekh Utsaimin beralasan li amrin 'arid, karena perkara yang muncul. Salat Id setahun sekali, Idul Adha sekali, Idul Fitri sekali, karena amrun arid, berhari raya. Berarti kalau sholat lima waktu, sholat yang setiap hari wajib. Kalau di jamak seperti itu. Lahu sababun yakhtassu bihi, karena sebab yang khusus baginya. Sholat gerhana sama, karena ada gerhana. Tapi kalau tidak ada gerhana, tidak wajib. Itu bagi yang berpendapat wajib. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin. Namun sebagian ulama yang wajib itu hanya lima. Yaumiyan, yaumiyah, kewajiban yang setiap hari. Tsumma qala, setelah itu beliau mengingatkan poin ketiga. Wa inhum ata'u lidhalik, kalau mereka mentaatimu lidhalik, menegakkan sholat lima waktu, fa'alimhum, beritahu mereka anallaha, abahwa Allah iftarada, mengfardukan, mewajibkan alaihim sadaqah, maksudnya zakat, tu'khadu, yang akan diambil min aghniyahi, orang yang kaya di negeri mereka. Faturatu, lalu dikembalikan lagi kepada orang yang fakir di negeri mereka, di tengah mereka. Wahadihi hiya zakat. Inilah yang ketiga, kewajiban zakat. Az-zakat sadaqatun wajibatun fil mal. Zakat adalah sadaqah yang nilainya wajibah pada harta. Tu'khad minal ghani, yang diambil dari orang kaya. Wa turattu, dan dikembalikan lagi fil faqir, di tengah orang fakir. Karena manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Bukan sama rata sama rasa. Nasib orang beda-beda. Karena sebagian pemikiran ya, ingin manusia itu sama rasa sama rata. Enggak bisa. Manusia itu Allah ciptakan ada yang kaya, ada yang miskin. Dan itu sudah apa yang Allah ciptakan. Nah, ketika antum nasibnya jadi orang kaya, perhatikan harta. Wal ghaniyyu huna, yang dimaksud kaya di sini, man yamliku nisaban zakawiyan, orang yang memiliki nisab zakat. Ya, di samping kaya sudah nisab, nisabnya zakat. Walaysa al-ghani, bukan kaya huna di sini, alladhi yamlikul malul kathir, hanya memiliki harta yang banyak. Banyak kalau belum nisab, belum zakat. Bal man yamliku nisaba wa huwal ghani, bahkan orang itu memiliki nisab dan dia kaya. Walau lam yakun indahu illa nisabun wahid fa innahu ghani, kalau seandainya tidak memiliki kecuali nisab satu saja, maka itu disebut ghani. Ya, jadi ada batasan nisab dan haul. Haul artinya setahun. Haul, harta itu selama setahun nominalnya sudah nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Antum punya kambing, bulan Syawal beli kambing 10, dipelihara, digembala, tidak dikurung, digembalakan. Bulan Syawal tahun depan qadarullah berjumlah 40, ya. Berarti ambil satu. Ambil satu zakatnya. Barakallahu fik, itu kambing yang digembalakan, sa'imah. Berarti zakat itu mudah. Kalau baru 38 belum. Kalau belum setahun belum. Tapi kamu orang kaya, kaya belum nih, sob belum, haul. Tapi jangan diakal-akali. Kalau sudah mau 40 dijual 5. Supaya nanti pas setahun tidak genep 40. Jangan. Allah Maha tahu hati antum. Jangan sampai kita berhilah kepada Allah. Allah Maha tahu hati kita. Itu contoh ya. Jadi kalimat kaya harus nisab dan haul. Wa qaluhu, dan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, faturattu fi fuqara'ihim, dikembalikan kepada orang fakir mereka. Ai maksudnya tusraf fi fuqara'il balad. Tusrafu, ditasarufkan, dibagikan. Harta itu di tengah fuqara, orang fakir di negeri itu. Ya anna fuqara al-baladi ahaqqu, karena orang fakir di negeri itu lebih berhak mendapatkan zakat. Man tasarrafa ilaihim shadaqati ahlil balad, dari tasarufan kepada mereka, dari sedekah-sedekahnya penduduk negeri yang kaya di negeri itu. Ya, di negeri ini orang-orang kaya banyak. Maka kalau orang fakir di negeri ini belum dapat, jangan dikirim ke negeri lain dulu. Ya, ini maksud dari ucapan beliau. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Masih ada waktu? Abu Suhaib, masih ada waktu? Berapa menit? Hah? 5 menit, ya. Masih 5 menit. Ada yang hafal hadis yang kemarin? Kayak kemarin ada hadiah disiapkan. Oh, antum. Kom. Ada dengar, masuk. Salah suja. Sini. Saya mendengarkan suara. Iya, situ boleh.